Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka lanusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atik wa a'inna ya rabbana ala tarki ma'siyatik, a'inna ya rabbana ala al-khushu' fi ibadatik wa ala al-ikhlasi fil 'amali. Ukhsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya rabbana taubat qabla al-maut wa syahadat 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan, para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia, segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, teramat banyak untuk dihitung, baik nikmat yang pernah kita minta ataupun nikmat yang tidak pernah kita minta. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur atas karunia Allah. Kita di majlis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, dan seperti biasa sebelum membaca hikam, ada satu dua hadis Nabi yang kami hadirkan, yang kami ambil dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-275. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Sami'tu an-nabiyya, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashshirat. Tidak tersisa dari kenabian kecuali mubashshirat, kecuali kabar-kabar gembira. Qala ar-ru'ya as-salihah. Apa itu kabar gembira? Dijawab oleh baginda Nabi, mimpi baik. Kenabian sudah terputus bersama wafatnya baginda Nabi, tidak ada wahyu lagi turun. Dan tidak ada berita-berita yang akan terjadi, berita gaib atau sesuatu yang akan terjadi, enggak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi. Mimpi itu kadang benar dan kadang tidak, karena mimpi itu adalah dari Allah. Kadang mimpi itu menceritakan tentang sesuatu yang akan terjadi dan benar terjadi. Di sini yang namanya mimpi termasuk bagian daripada kenabian, bukan dari sisi seorang itu kalau bermimpi lalu jadi nabi, bukan. Dari sisi berita yang Allah kirim kepada seorang hamba tentang sesuatu yang akan terjadi atau yang semula tidak tahu jadi tahu. Ada mimpi. Ru'ya salihah, mimpi baik. Makanya kalau kita mimpi baik, maka ketahuilah itu bagian daripada berita yang Allah berikan kepada kita tentang sesuatu yang tengah terjadi atau akan terjadi dari hal-hal kebaikan. Kita lanjutkan hadisnya, contohnya di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah juga, qala, beliau berkata, sami'tun nabiyya, aku mendengar baginda Nabi yaqul, bersabda, man ra'ani fil manami, ini barang siapa melihatku di dalam mimpi. Melihat Rasulullah, mimpi baik. Kegembiraan Allah kirim kepada hati seorang perindu Rasulullah di saat melihat di dalam mimpi. Fasayarani fil yaqdati, lihat, akan melihatku di alam nyata nanti. Diberikan oleh Allah berita ini di dalam mimpi. Dari sisi ini seperti, bukan wahyu, seperti wahyu artinya, wahyu itu adalah berita yang Allah berikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu atau yang sekarang atau yang akan datang. Bahkan berita tentang hari kiamat pun adalah dengan wahyu. Jadi dari sisi inilah yang namanya mimpi ini disebut sebagai bagian daripada kenabian. Bukan berarti orang yang bermimpi lalu menjadi nabi, tidak. Dari sisi ada berita gembira, berita baik yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam mimpi tentang sesuatu yang akan terjadi atau telah terjadi atau sedang terjadi. Sehingga kita sering mendengar berita tentang seorang soleh dilihat di surga, lalu ditanya, apa yang ketemukan di surga? Aku begini-begini. Apa yang menjadikan kau masuk surga? Aku begini-begini. Ru'ya soleh, mimpi baik. Termasuk di antaranya, siapa-siapa yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah, maka sesungguhnya dia akan melihat Nabi Muhammad secara langsung. Ini kan kabar gembira. Dan menyebut Nabi secara langsung ini istimewa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatamatsalu syaitan mubi, setan tidak akan bisa menjelma menjadi aku. Sebelum kita berbicara tentang mimpi Rasulullah, kita lanjutkan satu hadis lagi. Ini justru malah digabungkan tentang mimpi Rasulullah kemudian tentang berita bahwasanya mimpi adalah bagian daripada kenabian, bagian berita kegembiraan tentang sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi mirip seperti wahyu tadi, tapi bukan wahyu. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku secara sesungguhnya. Kan kabar gembira tadi, sesungguhnya fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, la yatakhayyalu, dalam riwayat la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menjelma jadi aku. Jadi kalau ada orang bermimpi bertemu Rasulullah, ketahuilah itu benar. Tidak ada setan menjelma menjadi Rasulullah di dalam mimpi seorang hamba. Wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minun nubuwati, dan mimpi yang dilihat oleh seorang mukmin, mimpi yang benar tadi, satu daripada 46 bagian kenabian. Bilangan 46, sebagian mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Hanya maksudnya, mimpi baik yang kau lihat di dalam tidurmu itu adalah kegembiraan yang Allah berikan atau kabar gembira yang Allah berikan kepadamu. Baik kabar gembira tentang yang lalu, misalnya melihat kakek berada di dalam surga, bergembiralah. Melihat ibunda di dalam surga, bergembiralah. Padahal ibunda ini berita, ibundanya telah meninggal. Atau bermimpi bertemu Rasulullah, atau bermimpi dalam mimpinya dia punya keturunan yang alim dalam cerita mimpinya. Itu kabar gembira. Dari sisi inilah disebut seperti kenabian. Bukan berarti seorang yang telah bermimpi lalu menjadi nabi, bukan. Karena kenabian sudah ditutup bersama wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Tidak ada wahyu lagi turun setelah itu. Yang mengaku bahasanya dia mendapatkan wahyu telah berdusta, bahkan dikatakan keluar daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang mimpi ketemu Rasulullah. Hal yang amat besar, agung, mulia. Siapa-siapa yang diberi oleh Allah mimpi, bergembiralah, karena itu ru'ya salihah. Mimpi ketemu orang soleh, mimpi ketemu wali, mimpi ketemu guru mulia adalah kabar baik. Ar-ru'ya minar rahmani wal hilmu minas syaitan. Hilm itu mimpi jelek, mimpi yang tidak baik dari syaitan. Nah, termasuk mimpi Rasulullah ini adalah nikmat besar dari Allah. Akan tapi yang menjadi masalah bukan masalah mimpinya. Orang berdusta atas nama mimpi, berdusta kepada Rasulullah dengan mimpi. Maka yang tidak pernah bermimpi jangan cerita tentang mimpi. Kemudian yang sudah pernah bermimpi secara sesungguhnya, itu adalah kabar gembira, rahasia antara dirimu dengan Allah. Enggak perlu banyak cerita kepada siapa-siapa. Takut jadi fitnah di masyarakat, lalu ditiru oleh orang yang fasik, akhirnya berbohonglah satu kampung. Tapi yang jelas, siapapun yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah itu adalah mubasyirat, kabar gembira dari Allah. Kemudian dijelaskan para ulama, maksudnya akan melihat Nabi secara langsung itu apa sih artinya? Banyak banyak pendapat di dalam hal ini. Sebagian mengatakan safayaroni yaqinan aw yaqdatan, yang melihatku di dalam mimpi dia akan melihatku di alam nyata. Yang menyatakan, sebagian mengatakan bahasanya dia akan dipertemukan khusus nanti dengan Rasulullah di surga nanti. Kalau di surga banyak orang melihat Nabi, akan tapi kedekatannya itu yang berbeda-beda. Maka yang bermimpi ketemu Rasulullah waktu di dunia, maka ketahuilah itu tanda insyaallah dia bakal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang bermimpi ketemu Rasulullah saat ini di dunia, maka ketahuilah dia tidak akan mati kecuali dipertemukan Rasulullah di alam nyata, alam nyata. Sebagian mengingkari bertemu Rasulullah di alam nyata. Sebagian mengingkari bertemu Rasulullah di alam nyata karena Rasulullah sudah wafat. Akan tapi ketahuilah dalam kaidah karamah, seperti kaidah mukjizat, karamat bagi umat Nabi Muhammad itu adalah seperti mukjizatnya Nabi Muhammad. Dalam kisah mukjizatnya baginda Nabi, Anda pun masih ingat bagaimana perjalanan baginda Nabi di dalam Isra Mi'raj? Beliau bertemu dengan siapa? Bertemu dengan para nabi-nabi dan berdialog dengan mereka. Sadar atau tidak kita kalau nabi-nabi sudah meninggal? Nabi sudah wafat. Akan tapi kenapa semuanya itu terjadi? Mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad, kalau sudah namanya karamah, mungkin untuk bisa bertemu dengan Nabi biarpun sudah wafat, nabi-nabi yang lain sudah wafat, tapi karamah. Seperti Nabi berdialog dengan Nabi Musa yang sudah wafat, Nabi berdialog dengan Nabi Adam yang sudah wafat. Kenapa itu semua terjadi? Itu bab mukjizat, tapi bagi pengikut Nabi Muhammad namanya karamah. Maka sebagian menafsiri bahwasanya siapapun yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah, maka hendaknya dijaga mimpi itu. Karena itu kebaikan yang Allah berikan dan bisa dicabut suatu ketika kalau tidak disyukuri dengan benar. Sama nikmat. Maka cara mensyukuri adalah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi. Agungkan Nabi. Jangan menjadikan diri kita menjadi sombong. Kalau terus menjaga mimpi tersebut, dijadikan mimpi itu rahasia antara dia dengan Rasulullah. Maka kalau dia menjaga mimpi itu, dia akan bermimpi Rasulullah. Bahkan sebagian mengatakan yaqdatan di alam nyata. Ini. Dan jangan terlena dengan mimpi lalu menjadi sombong. Sebab para kekasih Allah, nanti kebetulan hikmah yang akan kita baca ada hubungannya dengan hal semacam ini. Para kekasih Allah itu kalau sudah mendapatkan karamah, itu ketakutan. Mereka takut terpesona dengan karamah yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Karena yang terpesona dengan karamat itu artinya telah digoda oleh selain Allah. Jadi terpesona kepada selain Allah. Keramat selain Allah. Apapun yang dilihat yang namanya karamat itu selain Allah. Yang memberikan karamah adalah Allah. Sementara dia menuju kepada Allah, tak tahunya di dalam perjalanannya menuju Allah, dia terpesona dengan selain Allah namanya karamat, terkagum. Oh, aku sudah bisa begini. Oh, aku sudah begini. Langsung seketika itu runtuh. Makanya para kekasih Allah itu, waliullah itu kalau mendapatkan karamat itu, disembunyikan seperti seorang wanita haid menyembunyikan darahnya. Malu kalau ketahuan orang. Tapi hari ini ada orang setiap hari bercerita, malam ini alhamdulillah aku ketemu Rasulullah. Oh, serem banget ini kisahnya. Oh, disembunyikan antara dia dengan Nabi Muhammad. Ini kisah pribadi, kisah cinta antara dia dengan Rasulullah. Baik, kita sambungkan dengan hikmah yang akan kita baca. Qala Syekh bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi darina amin ila anqal qata' as-sa'irina lahu wal wasilina ilaih an ru'yati a'malihim wa shuhudi ahwalihim. Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat penuh kasih kepada hambanya akan memutus dari as-sa'irin, orang yang menuju jalan Allah, wal wasilinya, dan orang yang telah sampai kepada Allah. baik sa'irin atau wasilin, orang yang lagi menuju jalan kepada Allah, sama wasilin, akan Allah jadikan mereka itu tidak melihat amalnya dan tidak menyaksikan keadaan kelebihan dalam dirinya. Maksudnya seperti apa? Begini, ada orang wasil, ada orang sa'ir. Sa'ir itu orang yang berusaha untuk menuju kepada Allah, berusaha dengan mujahadah memerangi hawa nafsunya, meningkatkan ibadahnya, menjauhi maksiat terus dan terus dan terus, membersihkan hati, membersihkan hati. Ini sa'ir ilallah, menuju kepada Allah. Dan nanti pada akhirnya as-sa'ir ini, kalau sudah terus istiqomah di dalam berjuang menuju Allah, meningkatkan ibadah terus, menjauhi kemaksiatan, menjaga hubungan dengan sesama manusia, maka sampailah di al-wasiluna, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik wasil atau sa'ir, baik orang yang sekarang ini lagi berjuang menuju kepada Allah, atau orang yang sudah sampai kepada Allah, maka ciri yang paling tampak pada mereka adalah mereka tidak akan melihat amalnya. Kalau dia berbuat, tidak pernah dia melihat amalnya, akan tapi yang dilihat hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak melihat kelebihan dirinya. Kenapa disebutkan, nanti kita jelaskan. Wa amma ammasairuna, adapun mereka orang yang berusaha menuju kepada Allah, sa'ir yang berjalan menuju Allah, falannahum lam yatahaqqaqu sidqa ma Allah fiha, karena mereka merasa belum benar-benar serius di dalam urusan ibadah kepada Allah. Ini cirinya al-sa'ir. Sa'ir itu begini, dia beribadah kepada Allah, akan tapi di dalam ibadahnya dia itu terus merasa kurang. Merasa kurang. Sehingga di saat dia beribadah itu, melakukan sholat misalnya, dia setelah melakukan sholat itu masih banyak istighfar, menyesali, ya Allah, sholatku sepertinya kurang khusyuk, ya Allah, bajuku kurang bersih, ada haramnya di dalam, takut haram. Terus dia merasa takut tidak diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Enggak melihat amal itu enggak berbangga. Tapi kalau masih baru mulai ini, baru orang baru mulai sadar, baru mulai, belum sa'ir sungguhnya, itu sudah, alhamdulillah, aku sudah punya tahajud, wah, Quran khatam, umrah 7 hari, khatam 12 kali. Oh, top, top, top, hebat lah. Ini belum masuk ini baru masuk wilayah, baru berbuat baik, dan bukan karena Allah, kan masuk wilayah ujub. Sebetulnya Ibn Athaillah Sakandari itu dengan bermacam-macam istilah dan hikmah yang diulang-ulang itu adalah untuk menyampaikan kita kepada wilayah yang namanya ikhlas di dalam beramal. Kemarin juga diisyaratkan memusak wilayah ujub. Ada orang beramal itu, oh, gak ada orang sedekah seperti saya. Gak ada orang sholatnya seperti saya. Berapa tahun dia? Oh, dia mendengar berita misalnya kebaikan. Ini anak orang ini, masya Allah, dia seorang tajir, pengusaha yang soleh. Dia itu telah puasa Senin Kemis, tidak pernah putus 15 tahun. 15, saya 20. Terus begitu, gak bisa dia. Ujub. Lihat, dia itu belum masuk sa'ir ya, gak masuk, gak dihitung ini. Karena dia bukan karena Allah. Lihat, sa'ir ini sudah hilang kekaguman kepada amalnya, sudah hilang, makanya dikatakan sudah tidak melihat amalnya lagi. Jadi kalau dia berbuat itu, lihat, yang dilihat adalah dia ingin sampai kepada Allah. Jadi amalnya ini untuk sampai kepada Allah. Jadi enggak pernah dia terpesona, enggak pernah dia itu terkagum-kagum dengan amalnya. Bahkan yang ia sadari adalah dia merasa kurang di dalam berbuat baik. Itu sa'ir. Jadi ciri sa'ir adalah dia tidak pernah membanggakan amalnya, maksudnya tidak melihat amalnya, dia tidak pernah membanggakan amalnya. Akan tapi setiap kali berbuat baik, seorang sa'ir itu selalu menduga atau takut tidak diterima oleh Allah. Ini sa'ir. Sehingga kalau dia melakukan sholat, selalu dikoreksi setelah itu. Sehingga orang makanya diajarkan setelah habis sholat kita istighfar, ibadah istighfar dan sebagainya. Mestinya kita sadar agar kita masuk golongan sa'ir ini. Bahwasanya biarpun sudah beribadah, merasa belum sempurna, itu hebat. Tapi orang yang belum masuk wilayah kemuliaan ini, beribadah sedikit seolah-olah sudah berbuat banyak. Tapi orang yang sudah masuk wilayah sa'ir, sudah menapakkan kakinya di jalan menuju Allah, dia sudah kenal Allah, sudah masuk wilayah kemuliaan keikhlasan, maka ketahuilah setiap kali dia berbuat merasa kurang. Makanya apa? Kalau dia sedekah, ditumpangi sedekah lagi. Dia melakukan ibadah, masih kurang. Dia berbuat baik kepada ibundanya, kurang. Ayahandanya, kurang. Saudaranya, kurang, ya Allah. Kemudian bersyukur terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sa'ir. Kalau wasil, wasil sama. Tidak pernah terkagum dengan amalnya, cuman beda cara pandangnya. Jadi kalau dia berbuat baik itu, dia hanya mengatakan bahasanya, ini dari Allah. Kalau tadi, sa'ir mencermati amalnya, lalu merendahkan amalnya itu. Maksudnya apa? Menganggap dia kurang, sehingga dia terus berusaha memperbaiki amalnya. Beda. Terus memperbaiki amalnya. Jadi sholatnya akan diusahakan semakin khusyuk, bersih, harta halal, baju halal, makanan halal, terus. Itu sa'ir. Karena sa'ir itu masih mujahadah. Belum sampai kepada Allah dalam bahasanya. Tapi sebelumnya yang menuju Allah dia sudah sampai. Cuman, tapi kalau sudah namanya wasil, orang yang sampai kepada Allah, maka ketahuilah semua kebaikan yang pernah ia lakukan tidak pernah dia menisbatkan kepada dirinya. Yang bisa ia lakukan hanya puji syukur kepadamu ya Allah. Aku tidak akan bisa sujud kecuali engkau pilih menjadi ahli sujud. Ini kan tentang ilmu. Akan tetapi ilmu tentang pembagian ada sa'ir, ada wasil. Akan tetapi tidak ada satupun dari para kekasih Allah yang mengatakan kalau dirinya sudah sampai kepada Allah. Jadi para kekasih Allah itu tidak ada yang mengatakan aku sudah sampai kepada Allah. Enggak ada. Hanya orang tertipu saja tadi. Bukan sa'ir, sa'ir saja tidak. Mulai saja belum sudah ngaku wali. Enggak. Para kekasih Allah itu paling takut. Dia tidak akan, jadi enggak ada orang yang mengatakan, aku sudah sampai kepada Allah. Kalaupun ada orang disifati dia sampai kepada Allah, yang nyifati orang lain karena ada tanda-tandanya. Menyifati orang lain, ini khusnudan. Dan ada, kita menemukan orang-orang soleh. Bagaimana? Dia adalah orang yang perilakunya baik, ibadahnya baik, dengan dunia sudah tidak terpesona, dengan pangkat tidak terpesona, baik, lembut hati dan sebagainya. Lalu kita sifati dia adalah orang yang wasil kepada Allah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah wasil orang sampai kepada Allah disifati oleh orang lain. Bukan orang mengatakan, aku sudah wasil sampai kepada Allah. Itu kan kelas di dunia, masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas sampai kelas 6, SMP masuk SMA. Ini kan sekolahan. Tapi urusan kepada Allah, makanya semakin dia sampai kepada Allah, semakin kecil dia. Semakin orang dekat kepada Allah, semakin kecil. Sering kita mendengar, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau orang tahu dirinya, akan tahu Allah. Akan tapi makna lain dibalik, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau orang sudah kenal Allah yang maha agung, apa yang terjadi pada dirinya? Dia menganggap dirinya kecil. Allah yang maha mulia, menganggap dirinya hina. Maka seorang hamba yang paling mulia adalah di saat dia bisa merasakan penghambaannya yang sejati. Makanya hakikat kita kepada Allah adalah menghambakan diri. Maka jika seorang hamba menyadari dirinya adalah seorang hamba, dan semakin dia menyadari dirinya sebagai seorang hamba, semakin mulia di hadapan Allah. Dan kapan seorang hamba menyadari dirinya sebagai seorang hamba? Yaitu di saat dia kenal Allah. Dan di saat dia kenal Allah lalu menyatakan dirinya sebagai seorang hamba, apa yang terjadi pada seorang hamba? Aku hamba. Sehingga bagaimana seorang hamba? Hamba harus patuh. Buah patuh apa? Menjalankan tugas. Karena pahala? Bukan, karena tugas. Nah ini, lihat ikhlas. Sudah tidak melihat lagi, dikasih, tidak dikasih. Karena dia hamba. Makanya ada makom ini. Aku berbuat baik karena aku rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Pahala karunia dari Allah. Tapi kalau sudah beramal baik, bukan mikir pahala, dia mikir dirinya seorang hamba yang harus mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cerita ilmu. Akan tapi hendaknya kita semua langsung kembali kepada diri kita sendiri. Kita itu di tingkatan mana dalam amal? Apakah kita tingkatan yang belum mulai tadi beramal sedikit saja langsung, wah, aku sudah kayak penghuni surga, petentang-petenteng jalan ke sana kemari dengan kesombongan dan ujub. Seolah-olah sudah mengalahkan semuanya. Atau kita sudah mulai mencermati amal kita, kapan kita berbuat baik, kita sedekah. Saya tadi sedekah 1 juta. Cuman kok sepertinya ada yang dengar tadi. Ya Allah. Jangan-jangan gara-gara ada orang dengar aku bersedekah, amalku enggak terima ini. Ganti lagi, 1 juta lagi di sini. Setelah dia nyumbang 1 juta lagi, habis 1 juta. 1 juta dari mana itu? Dari dagang saya. Tapi dalam dagang saya itu kayaknya sih padahal ada kurang. Aku kurang puas. Aku cari 1 juta yang bersih lagi. Loh, lihat. Buat peningkatan-peningkatan. Dan selalu seperti itu, meningkatkan ibadah. Sehingga apa? Kalau melakukan ibadah karena Allah, dengan Allah, dan memang untuk Allah, sehingga apa? Akan diberikan kepada Allah terbaik. Jadi, kalau orang sudah sair, dia akan waspada. Sehingga yang dipikirkan bukan sekedar sahnya sholat saja. Itu kan kelas-kelas martabat tadi, belum masuk sair. Memenuhi rukun-rukunnya, ngadep kiblat, khusyuk, kelihatannya Allahu Akbar. Tapi kalau sudah masuk sair, tidak hanya sampai di situ. Dia akan bertanya kepada dirinya, baju yang kau pakai dari mana? Hah? Yang kau makan apa tadi? Apakah kau mengira kalau bajumu haram lalu bisa diterima oleh Allah? Hah? Tapi yang bukan sair gak sadar. Umrah bolak-balik, rebutan waris gak beres. Jangan dianggap tidak ada, banyak begitu. Umrah dengan hasil yang haram, tidak sadar dia. Sudah begitu merasa mendengar hadis yang umrah diampuni dosanya. Ya diampuni dosa kalau bahanmu itu benar. Yang kau bawa itu rezeki yang benar, rezekinya ada rezeki rebut waris. Rezeki haram, rezeki yang tidak Allah. Nah ini, sekarang kita perlu koreksi diri kita ini. Kita ingin makom wasil. Wasil nanti kita sampai sendiri. Dan seorang yang sudah sampai kepada Allah pun tidak mengatakan dirinya sampai kepada Allah. Tapi apa? Kita adalah melakukan satu perjuangan yang tidak ada hentinya. Sampai kapan? Sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman langkah kita ini, Ibnu Athaillah sendiri menyebutkan ilmu. Maksudnya agar kita itu meraba-raba diri kita ini bagian yang mana kita ini? Apakah kita ini golong orang yang ahli ibadah tapi enggak peduli? Tertipu, ibadahnya banyak, enggak peduli bajunya haram dan sebagainya. Makanannya haram. Atau mungkin setelah kita ibadah, gunjing orang, habis pahala, enggak sadar. Tapi kalau orang yang sudah sair, sair itu sudah ngadep kepada Allah. Cirinya adalah selalu mengoreksi amalnya. Mengoreksi amalnya itu apa? Tidak melihat amalnya lalu berbangga, tidak. Ngoreksi itu malah di otak atik. Jangan sampai amalnya tidak diterima oleh Allah. Makanya kalimatnya sebutkan, orang sair oleh Allah telah diputus pandangannya kepada amalnya. Wasil diputus juga oleh Allah pandangannya kepada amalnya. Cuman cara mutusnya itu beda. Kalau sair selalu mengoreksi amalnya, tidak membesarkan amalnya sampai wilayah ujub, akan tapi dia selalu membenahi amalnya, menduga amalnya, takut ada yang kurang lalu disempurnakan. Tapi yang sudah sampai kepada Allah, kapan dia berbuat amal, semua dikembalikan kepada Allah karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dua-duanya adalah tidak pernah berbangga dengan amal. Orang bisa berbuat baik karena Allah. Seorang tidak akan mampu sujud 1 kalipun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan mampu berderma 1 rupiah pun kecuali karena Allah pilih dia. Sekarang tengok dirimu sendiri, enggak perlu tengok orang lain. Yang sudah sering melakukan umrah, rezeki dari mana itu? Yang baik. Tahajud, bangun malam, salat, ibadah dan sebagainya. Pekerjaanmu sudah halal atau masih haram? Kemudian jika ternyata terbukti pekerjaan kita masih haram, Allah Maha Kasih. Tinggal kita membuat perubahan. Tapi kalau kita tidak menyadari kalau itu haram, terus saja kita akan menghadap kepada Allah dengan kekotoran. Tidak akan diterima oleh Allah. Inna Allah Tayyib. Allah Maha Bagus. Tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang bagus. Kita sering tertipu. Jadi kalau setan menipu itu dengan ibadah. Salat, umrah, haji. Bahkan alangkah banyaknya orang tertipu, dia rajin berderma, sedekah, tapi zakat tidak dibayar. Kata orang kaya, sedekah lebih mudah daripada bayar zakat. Kalau giliran ngitung zakat, setan pada membisikkan di telinganya. Itu kata orang kaya. Susah ngitung zakat. Sama susah bayar utang. Padahal pahalanya bayar utang sama zakat kan lebih gede daripada sedekah. Cuman tertipu, sedekahlah, sedekahlah, kata setan. Sedekahlah, sehingga ada hamba banyak bersedekah. Lupa kalau dia belum bayar zakat. Sehingga apa? Dia tidak tulus. Kalau sudah tidak tulus, dia akan membesarkan amalnya. Kalau sudah besarkan amalnya, tidak diterima oleh Allah. Ujub dia. Tapi lihat orang yang menuju kepada Allah, sudah sedekah. Dia mikir, ya Allah, sepertinya kurang bersih itu. Takut tidak diterima oleh Allah. Istighfar. Ya Allah, pekerjaanku kurang bersih. Sehingga apa? Kerjaannya pun dibersihkan dia. Dipilah halal haramnya. Semuanya. Sehingga sampai derajat wasil sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang paling ringan adalah koreksi kita. Apa artinya uluran tangan kita memohon kepada Allah, ya Allah kabulkan hajatku. Biarpun kita membaca deretan doa yang panjang, tapi ternyata panganan makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Nabi mengisahkan seorang As'ad Akbar, ada seorang yang modelnya model orang yang khusyuk, model orang yang baik, model orang yang tawadhu, model orang yang doanya dikabul. Ya buddu yadahu, menengadahkan tangannya dan mengatakan, ya Rab, ya Rab. Syarat-syarat dikabul doa terlihat bagi orang tersebut. Dia bentuknya tawadhu, bakunya compang-camping, berdebu rambutnya, menengadahkan tangan sebab dikabul oleh Allah. Ilhah fi doa, mintanya serius, Allah, Allah. Itu mudah dikabul oleh Allah. Akan tapi apa jawab Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Gimana akan dikabul doanya orang begitu? Biarpun gayanya orang yang bakal diterima doanya, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Makaluhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan diterima doanya? Baik, siapa yang tidak berdosa dari kita? Yang tidak merasa berdosa masuk wilayah kesombongan. Dosa yang paling dosa, manusia berdosa tidak pernah merasa berdosa. Makanya kalau orang mengatakan, oh hatiku sudah bersih, dia masuk ke kotoran yang paling busuk. Hatiku sudah bersih, oh ajib, hatimu sudah bersih. Baik, siapa yang tidak berdosa di antara kita? Siapa yang tidak punya kekurangan? Perlunya itu saja, menyadari kekurangan kita. Allah yang menyempurnakan. Bagaimana dengan kekurangan kita? Berusahalah. Yang rizkinya masih haram, yang urusan dengan riba, berusaha. Jangan sampai dicabut nyawa kita, kita belum berusaha. Kalau berusaha belum sempurna, tapi kita sudah masuk wilayah sair, Allah yang menyempurnakan nanti. Apalagi punya dosa, banyak dosa di masa lalunya. Mungkin rizkinya banyak haram, atau mungkin hampir semuanya haram. Menyesallah hari ini. Berpikirlah bagaimana aku akan mencari rezeki yang halal. Lah kok guru-guru mati? Dia sudah masuk. Menapakkan kakinya di jalan menuju Allah. Tobat. Sudah diampuni oleh Allah. Yang repot itulah orang. Merasa sudah surga. Tenang. Dosanya banyak gak sadar-sadar. Sedekah banyak gak tahu dari rezeki yang haram. Kalau sudah orang kerjaannya haram terus sedekahnya banyak, berarti dia belum kenal Allah. Pasti dia pengen disanjung manusia. Gak ada sebaik, gak ada tujuan baik lalu caranya jelek nyampe kepada Allah, enggak. Tujuan sebaik apapun, jika cara kita meniti menggapai tujuan gak baik, tidak akan diterima oleh Allah. Tujuannya baik Allah, tapi caranya tidak baik gak akan diterima oleh Allah. Gambar sederhana, contoh yang pernah kami hadirkan. Bangun masjid adalah bagus. Tapi kalau menggerakkan anak muda untuk ngerampok, untuk bangun masjid, jadi gak bagus. Tujuannya baik, caranya gak baik, gak akan sampai. Seperti orang berwudu dengan air kencing, sia-sialah amalnya. Baik, ayo kita koreksi semua dari kita. Kaidah sederhana, tidak ada yang tidak berdosa dari kita. Tapi Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Itu dibuka pintu maaf dari Allah. Kenapa kita tidak segera? Ayo membuat perubahan. Nunggu kapan lagi? Nunggu malaikat datang lalu kita tidak punya kesempatan bertobat? Nunggu malaikat Israel datang lalu kita tidak sempat kesempatan untuk merubah diri? Ayo buat perubahan saat ini. tapakkan kakimu di wilayah sair, orang yang menuju kepada Allah. Nanti kalau kita serius, sampailah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan keikhlasan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga amal kita dan menjaga hati kita hingga kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diridhai oleh Allah, diangkat derajat, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kejaran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari Jayadi dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Buya, misalkan kita dalam perjalanan via bus dari Jakarta ke Semarang, terus berangkat jam 22.00 sampai jam 07.00, sehingga melewati waktu subuh dalam bus, dan bus pas waktu subuh tidak berhenti. Nah, kita kan dianjurkan sholat menghormati waktu subuh. Karena syarat-syarat sahnya sholat tidak dipenuhi, misal menghadap kiblat tidak tahu arah. Setelah sampai baru diqadha sholat subuhnya. Apakah dengan seperti itu sudah benar sholat menghormati waktunya? Meninggalkan sholat tidak diperkenankan bagi seorang yang beriman kepada Allah, muslim mukmin, yang masih punya akal untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Enggak ada alasan bagi kita meninggalkan sholat. Hanya caranya saja berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Yang tidak bisa berdiri boleh duduk. Yang tidak bisa duduk boleh baring. Enggak bisa baring boleh telentang. Enggak punya air bisa tayamum. Bahkan sampai kalau enggak ada air, enggak ada bubun, nanti ada untuk menghormat waktu. Yang penting jangan sampai kita lupa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau meninggalkan sholat. Baik, sholat tidak ada alasan dalam keadaan sakit kayak apapun. Sehingga kalau sudah bisa duduk baring, gak bisa baring telentang, gak bisa telentang, menjalankan, memberikan isyarat sholat dengan kepalanya. Kalau berikan isyarat gak bisa, sudah diam tok, jalankan sholat di dalam hati. Kalau ternyata menjalankan sholat di dalam hati gak bisa, dia sholatilah orang itu, hati dia. Baik, sekarang bagaimana kalau kita sholat di perjalanan? Tadi berangkat dari Jakarta jam 22 ya, berarti malam. Naik bis, pas kebetulan insya Allah sopir bis ahli surga insya Allah. Yang itu. Ini kebetulan sopir bisnya gak benar. Subuhnya gak mau mampir, waduh kacau nih. Ke arah timur ya, ngadep ke matahari. Subuh gak berhenti. Tidak berhenti, disuruh berhenti malah ngamuk, waduh repot ini. Diajak masuk surga, bilang, aku pilih neraka saja. Bagaimana, apa yang hendaknya kita lakukan? Baik. Tidak ada alasan bagi Anda untuk meninggalkan sholat. Mestinya memang Anda berhenti dan turun. Minta untuk diturun, minta untuk berhenti. Ternyata sopirnya enggak mau, tetap Anda wajib melakukan sholat. Lalu bagaimana caranya? Semampu Anda. Wudhulah kalau bisa. Saya enggak bisa wudhu. Tayamum kalau bisa, enggak ada debu. Lalu bagaimana? Sholatlah engkau sesuai dengan kemampuanmu untuk menghormat waktu. Dan datangkan syarat-syarat sholat yang mampu engkau datangkan. Menghadap kiblat? Enggak bisa. Ya sebisamu menghadap kemana? Menghadap ke arah kendaraan. Baik. Lalu sholatlah dia menghadap ke arah timur karena bisnya bukan mundur jalannya. Karena ke Semarang dan Jakarta. Maka dia menghadap ke arah matahari. Matahari belum terbit tentunya. Dia menghadap ke arah timur. Sholat. Enggak bisa berdiri, wong bisnya ngebut. Dia duduk menghadap ke arah timur. Sholatnya adalah sah. Enggak pakai wudhu, enggak pakai tayamum. Sholatnya sah. Dan dia tidak dosa. Cuma begitu. Bajunya kena najis. Tidak dosa. Namanya sholat menghormat waktu. Begitu mudahnya dengan Allah. Cuma kaidahnya sederhana. Semua sholat yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syaratnya. Tidak memenuhi syaratnya. Karena udzur. Tadi kan udzur. Sholatnya sah. Tidak dosa. Tapi wajib diulang. Kan gak ada masalah ngulang. Yang penting gak dosa. Yang repot dosa itu. Maka lakukan sholat menghormat waktu, baru nanti kalau sampai di rumah di Semarang sana, sempurnakan sholat subuh dengan wudhu, baju yang suci, ngadep kiblat, mengqadha. Adapun tadi di perjalanan, untuk lapor, ya Allah, inilah yang bisa aku lakukan. Tapi semua syarat yang masih bisa dilakukan, wajib dilakukan. Semua syarat kan ngadep kiblat, ya kan? Bersuci dari hadas, bersuci dari najis, itu kan syarat-syaratnya, kaidah sederhananya. Semua syarat, semua sholat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syaratnya karena uzur, maka sholat itu sah dan wajib diulang, kecuali satu syarat, yaitu syarat menutup aurat. Jika ada orang melakukan sholat karena kemudian sholat telanjang karena enggak ada baju, enggak ada daun, enggak tahu hidup di mana ini, maka sholatnya sah dan enggak wajib diulang, khusus masalah baju saja. Selebihnya, enggak ngadep kiblat, wajib diulang. Enggak pakai wudu, wajib diulang. Enggak pakai tayamum, wajib diulang. Enggak pakai baju suci, wajib diulang. Contoh saja, enggak usah harus di mana-mana. Ya kebetulan di tempat semacam ini. Enggak tahu, mungkin ada berna, Anda mungkin perempuan sendiri, ada atau perempuan berdua, ada laki-laki, waktunya sudah mepet, asar. Tatanya, mohon maaf, ini wanita, kan wanita biasanya malu. Tatanya apa? Mohon maaf, ngompol dia. Najis atau tidak? Najis. Enggak mungkin dia mengungkapkan pinjam celananya laki-laki dan sebagainya. Ah, najis gimana? Aduh. Mau ganti, enggak punya ganti. Di mana ganti? Mau sholat? Sholat. Wudu, wudulah. Tapi najis. Najis tetap najis. Yang bisa wudu, lakukan wudu. Sholat ngadep ke kiblat. Yang benar. Tapi sholatnya diulang. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Tadi tetap wajib sholat. Jangan gara-gara ngompol lalu gak sholat, gak ada. Dan tidak dosa, kenapa? Gak punya baju lagi kecuali itu. Kecuali dia punya simpanan baju, baru dosa nanti. Itulah begitu mudahnya melaksanakan syariat Nabi. Tapi kuncinya adalah ilmu. Ingat, tidak ada yang boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Bahkan kalau ternyata Anda diancam, ditembak, tetap sholat. Gak bisa berdiri, gak bisa dengan gerakan. Sudah, enggak wudu, enggak pakai wudu. Oh, ditembak, ditodong begini. Sholat tak wudu kau. Baik. Aku sholat dengan hatiku. Cuman ingat kaidahnya, semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya harus diulang. Ngulang kan enggak susah. Ngulang kan enggak dosa. Yang penting enggak dosa itu loh. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanya, kalau istri minta dipulangin itu namanya talak atau bukan, Buya? Apa? Istri? Minta dipulangin. Istri minta di? Pulangin. Dipulangin. Nah, itu dipulangkan. Itu minta. Mana yang benar bahasa Indonesia? Baik, istri minta dipulangkan. Kasian. Ada nih masa ada gitu. Biasanya istri dipulang, kalau istri minta dipulangkan, itu adalah kayaknya bermasalah ini. Apakah istri yang bermasalah atau suaminya bermasalah? Kalau lagi indah, ngapain dipulangkan? Kalau memang baik-baik, minta dianterin, kan begitu. Baik, yang jelas gak jatuh cerai, minta dipulangkan jatuh cerai. Cuman hendaknya, hei para suami, kalau tiba-tiba istri meminta dipulangkan, kamu koreksi diri. Tidak nyaman lagi bagi dia. Hei istri, kalau ternyata kamu dipulangkan, koreksi diri. Mungkin dirimu sudah tidak nyaman lagi bagi sang suami. Jangan terang-terang, bukan masalah talaknya saja yang ditanyakan. Tolaknya enggak jatuh cerai. Cuman pertanyaan, kenapa kamu dipulangkan? Kenapa kamu minta pulang? Gitu loh. Diselesaikan kalau ada masalah. Apakah mungkin suaminya kasar? Tak, pulang. Bahkan kalau seorang istri dipulangkan pun tidak akan jatuh cerai. Misalnya apa? Jika ada seorang laki-laki bertanya pada istrinya, hei istriku, pulanglah kau ke rumah ibumu. Maka ini akan jatuh cerai. Ini datangnya dari hamba Allah dari Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya punya calon istri. Saya? Tapi dia ikut aliran yang menuduh orang lain. Ulangi. Saya? Saya punya calon istri. Calon. Calon istri, tapi dia ikut aliran yang menuduh orang lain syirik dan bid'ah. saya sudah jelaskan tentang kebenaran aswaja, tapi dia tetap berada pada aliran tersebut. Pertanyaan saya, cara apa lagi yang harus saya lakukan untuk meyakinkan calon istri saya bahwa aswaja inilah yang benar? Baik. Karena saya takut ketika saya menikah, dia itu akan berdampak pada anak-anak kelak. Seorang laki-laki punya calon seorang istri, seorang wanita. Mungkin bahasa sederhananya, alirannya sesat. Dijelaskan tentang akidah di sunnah wal jamaah asyariah yang benar, tetap gak faham-faham. Apa yang hendaknya aku lakukan? Jawabnya adalah, di dunia wanita tidak hanya dia. Kok susah banget hidup nih? Resiko nikah dengan dia, punya anak 5 kecil-kecil, kau mati, yang garap anak, yang ngurus anakmu siapa? Dia, masuk akidah sesat, jangan main-main urusan pernikahan. Karena aku cinta, itu salahmu dewe. Belum apa-apa, mencintai bukan apa-apamu kok. Jadi paham? Jadi masih banyak bilang, bernikah itu masa depan, ada Allah di sana, ada ridho Allah, ada masa depan anak. Jangan hanya asal cinta, gula jawa rasa coklat, pokoknya hanya dia di dunia ini. Anda gila kalau begitu. Masih banyak yang lainnya. Maka tanya solusi gimana? Tidak sehat, tidak bisa yang lain dong. Masih ada wanita yang lain lebih soleha, yang akidahnya sama. Kalau Anda hidup panjang umur, bisa hidup dengan dia. Kalau ternyata Anda mati duluan, istri bisa merawat karena akidahnya benar. Jangan main-main urusan akidah. Dan insya Allah lah, akidah nomor satu bahkan. Sebelum yang lainnya, fatfor bidati dini taribat yadak, agama yang benar sebelum yang lainnya. Baru setelah kau pikir agama yang benar adalah mungkin cantiknya, mungkin yang lainnya boleh, apalagi dapat empat-empatnya ya boleh. Sudah agamanya benar, akidahnya benar, cantik, cukup nasabnya bagus, kaya, itu kan fadilah keutamaan. Nah, kan tapi paling utama adalah agama. Sebetulnya kita ingin ngomong, sampai dia bertanya, hei adikku yang aku cintai, Anda sampai bertanya ini sebetulnya karena di hatimu sudah ada sesuatu, itu saja. Kalau tidak ada, tidak akan bertanya begitu. Makanya hati-hati untuk menjatuhkan hati ini. Jatuhkan hatimu kepada orang yang sudah halal untukmu. Maka bahasa sederhana, jangan membangun pernikahan di atas cinta, tapi bangunlah cinta di atas pernikahan, akan indah setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya sudah menikah 10 tahun, tetapi baru dapat ridho dan restu orang tua 4 tahun ini. Saya mau bertanya, hukumnya nikah tanpa restu orang tua bagaimana, Buya? Baik, nikah. Wahai adik-adikku semuanya, adik-adik yang ingin menikah, masalah menghalalkan pernikahan itu begitu mudah. Bahasa fikih sangat mudah. Tapi kita tidak hanya urusan dengan fikih, tapi ada urusan adab, akhlak dan keberkahan. Kalau bicara tentang halalnya pernikahan, mudah. Enggak pakai wali pun ternyata pergi lebih dari 2 marhalah, dia bisa menikah dengan sana. Misalnya ada seorang perempuan walinya enggak mau, pergi ke tempat yang jauh lebih dari 84 km, nikah di sana dengan wali hakim, sah kok, biarpun ada bapaknya. Apalagi nanti saya ingin ketemu dengan ustadz yang madhabnya Hanafi, biarpun bapaknya di samping kamarnya, sah. Kalau masalah menghalalkan pernikahan itu gampang, nak. Tapi yang lebih penting dari itu juga keberkahan, doa orang tua, ridho orang tua. Makanya jadi ustadz itu semakin berilmu, kalau tidak semakin warak, tidak semakin takut kepada Allah, bahaya nanti, tidak mendidik. Nasihati dulu, kenapa kok pak kau ingin kawin lari? Kawin lari ya sini, ninggalkan orang tua, kawin lari. Dia sihati dulu, kenapa nak? Ayahmu di mana? Ridho orang tua dan sebagainya. Penting, jangan macam-macam. Mendapatkan ridho orang tua ini penting untuk keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau masalah sah adalah sah kalau memang memenuhi syarat. Misalnya bapaknya enggak ada, wali hakim, kemudian nikahnya sudah lebih dari 2 marhala. 2 marhala itu 84 km. Di sana ada hakim menikahkannya, sah. Dengan asalkan terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syarat nikahnya, sah. Enggak ada masalah. Biarpun wali enggak ada, bisa diganti dengan hakim. Akan tapi bukan sekedar urusan sahnya pernikahan wahai anakku, adikku, akan tapi keberkahan. Cuman bagi, tapi saya sudah terlanjur kayak dia. Baik, kalau memang engkau sudah terlanjur seperti itu, mintalah maaf kepada orang tua. Saya sudah diridai 4 tahun yang lalu, tidak cukup. Tingkatkan pengabdianmu. Sampai kapan? sampai kau mati atau orang tuamu mati, tingkatkan terus pengabdian. Agar apa? Agar keberkahan dikucurkan oleh Allah kepadamu. Ini saja, Allah alam bisawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Buya mau bertanya, apakah bagaimana hukumnya seorang karyawan mengambil haknya dengan tanpa sepengetahuan majikannya? Bagaimana hukumnya seorang karyawan mengambil haknya tanpa sepengetahuan majikannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana hukumnya seseorang mengambil haknya tanpa sepengetahuan orang yang saat ini mengambil haknya? Dilihat dulu dong. Kalau kasus, ya kasus seperti menggosok. Misalnya Anda punya barang, ya, punya sepeda. Tahu sepeda digosok sama orang. Taruh di rumahnya. Jelas itu sepeda Anda, bukan karena mirip-mirip. Maka Anda boleh ambil, karena itu milik Anda, hak Anda. Yakin itu milik Anda. Dan jelas dia telah mengambil tanpa izin. Maka Anda boleh ambil hak Anda. Baik, seperti itu. Tapi kalau belum jelas, kayaknya. Nah, urusan kerjaan, kayaknya saya punya hak. Saya enggak didolimi ini kayaknya. Saya kaya-kaya ini. Ini setan berbisik. Tapi kalau jelas dia mengambil harta kata. Misalnya, dia mestinya ngasih gaji. Curang, nggak tahu caranya bagaimana, nggak dikasih, atau dia ngambil hak kita, ngambil duit kita, atau mestinya gaji dikasih 50 ribu, tak tahunya apa, dengan pokoknya cuma ngasih 30, nggak mau ngasih, pokoknya saya nggak mau. Nah, yang lain gimana? Nggak mau, berarti dia ada ikrar pengakuan kalau ada duit kita di dalamnya. Maka kita bisa saja mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi, akan tapi ketahuilah bahwa sebetulnya adanya qadhi, hakim itu adalah untuk menghindari hal-hal yang semacam itu. Karena apabila kita ngambil dengan sendirian, tanpa dibantu dengan kekuatan hukum, kekuatan petugas, maka di saat Anda ketemuan, Anda dianggap pencuri dan koruptor, Anda bisa dipermalukan nanti, bermasalah nanti. Makanya dalam Islam, jika ada orang yang diambil haknya, maka paling tepat adalah diajukan ke mahkamah yang syar'i, yang Islam. Dia akan menyelesaikan, akan melindungi Anda, dan hak akan dikembalikan. Termasuk dikisahkan seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, maka biarpun Nabi mengizinkan, ambillah engkau untuk anak-anakmu. Nabi mengizinkan seorang istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, maka seorang istri boleh mengambil hanya untuk kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Enggak boleh beli anting, enggak boleh untuk beli kalung, enggak boleh beli gaun tambahan, enggak boleh. Akan tapi lihat, pun demikian, jika ada seorang wanita tidak diberi nafkah oleh sang suami, takut nanti malah terjadi permusuhan, ajukan ke mahkamah, nanti mahkamah yang bisa menyelesaikan. Seperti itu. Jadi jangan, biarpun diperkenankan, tapi kalau tidak dengan cara yang baik, khawatir. Khawatir, contohnya tadi, yang ambil sepeda tadi. Dia mencuri sepeda kita. Kemudian diklaim di sana. Dia mengatakan bahasanya dia telah beli sepeda. Padahal Anda tahu itu sepedaan Anda. Kemudian diam-diam Anda mengambil. Anda yang dikebuki, dipikir Anda yang maling. Kan begitu kasusnya. Nah, kan? Karena cara Anda adalah tiba-tiba Anda diam-diam mengambil. Sementara dia ngomong ke tetangganya, apa? Sepeda saya beli. Apa yang terjadi? Anda yang jadi maling. Kan begitu. Padahal Anda mengambil hak. Di hadapan Allah tidak dosa, tapi di hadapan manusia Anda salah. Wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya izin bertanya. Jadi ada suami istrinya itu udah meninggal. suami istri ini kan punya harta bersama. Sebentar. Yang agak jelas sedikit, ada seorang suami istri. Ada suami istri. Tapi istrinya itu udah meninggal. Suaminya meninggal. Istrinya meninggal. Mereka punya harta. Gimana? Punya harta bersama gitu ya. Punya harta. Rumah. Rumah. Iya. Nah. Rumahnya istri. Rumah berdua suami istri itu. Nah terus dan kan meninggal. Mereka nggak punya anak. Nggak punya anak. Nggak punya. Nah terus. Keluarga dari pihak istrinya itu agak dijauhkan delimiknya biar jelas. Nah, ya. Keluarga dari pihak istrinya itu minta harta warisan kakaknya istrinya itu, Bu ya. Nah, terus saudara istrinya. Iya, saudara istrinya itu minta harta warisan istri kakaknya itu. Terus sementara kondisi dari suaminya itu kan lagi enggak ada. Enggak ada. Enggak ada tuh enggak punya. Enggak ada orangnya atau enggak punya? Bukan, perekonomiannya tuh lagi enggak ada. Kalau misalkan rumahnya Bentar. Keadaan suaminya gimana? Lagi kurang ekonominya itu lagi enggak ada. Lagi enggak mampu. Sementara kalau misalkan rumahnya dijual kan mau tinggal di mana? Gimana? Misalkan rumahnya dijual. Dijual? Misalkan rumahnya kan dijual. Nah, itu nanti kan suaminya mau tinggal di mana? Gimana? Suaminya? Suaminya tinggal di mana? Oh, gampang. Kontrak nanti. Nah, terus apa namanya? Bukan masalahnya itu, baik. Terus. Nah, terus sementara pihak dari keluarga istrinya itu udah kayak maksa gitu, Bu ya, harus rumah baik. Dijual. Itu gimana, Bu ya, minta solusi dan nasihatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada suami istri hidup bersama. Kemudian punya rumah. Di dalam Islam tidak ada istilah gono gini. Baru nikah sehari suaminya meninggal langsung separuh harta. Ini enak bener nih. Nanti akan muncul kejahatan. Menikah lagi jika siapa mati udah separuh harta. Atau pengen nikah sama yang tua ini diberiakan nanti lagi mati. Enggak ada gono gini dalam. Enggak ada gono gini dalam Islam. Cuma jika ada suami istri bekerja bersama lalu bangun rumah, maka hendaknya di sini diadakan satu akad damai. Suami tahu diri dong. Suami tahu diri, karena apa? Suami yang masih hidup mengerti bahasanya, ini adalah jerih payah bersama. Berarti akad damainya adalah, kalau misalnya punya anak, kadang ada orang gono gini itu rebutan dengan anaknya tanpa disadari. Saya rebutan dengan anaknya. Misalnya ada tadi, saya bikin contoh dulu supaya gambar gamblang. Pasal gono gini sebenarnya ada kejahatan di dalamnya. Seorang suami istri. Istri meninggal dunia atau suami meninggal dunia. Rupanya apa? Harta suami dibagi dua dulu. Separuh untuk istri, yang separuh baru dibagi antara istri dan anak-anaknya. Istri yang minta gono-gini itu gak sadar sebetulnya. Waktu mengambil separuh itu, di dalamnya adalah bagian siapa? Anaknya sendiri. Dia gak sadar. Kalaupun dibagi, kan dia mendapatkan untuk anaknya. Anaknya mendapatkannya. Jadi gono-gini tidak ada di dalam Islam. Hanya kalau terbukti kerja bersama, maka ini ada akad damai, maka ya separuhlah nanti untuk sang suami. Sang suami dengan sukarela, separuh untuk istri. Makanya kalau pernikahan baik gak ada masalah. Sampai perceraian pun dalam Islam tuh tasrih bi ihsan. Istri dicerai itu kasih rumah, barangkali kamu bisa nikah lagi dengan suami lebih baik gitu. Kasih motor, kasih mut'ah, kasih apa. Bukan permusuhan dalam Islam. Baik. Istri meninggal dunia, kemudian dia kerja bersama. Semestinya dijelaskan akan damai. Suami yang baik yang mengertilah. Kecuali memang suami ditanya, ini milik siapa? Dan jujur dia punya iman. Kalau dia mengatakan, ya saya dengan istri saya. Biasanya kan begitu. Wong hidup bareng, berarti dibagi dua. Bukan atas dogono gini. Atami kesadaran dari sang suami tersebut. Baik, setelah itu. Baik. Sebelumnya ada begini dulu. Sebelum dibagi itu. Kalau ada suami istri bekerja. Istri membantu suami, maka harta-harta suami. Atau suami bantu suami, bantu istri. Misalnya kerjaan istri, suami bantu. Maka harta adalah milik sang istri. Atau suami kerja, istri bantu, harta milik sang suami. Seperti itu kaidahnya. Akan tapi kalau memang anggap saja harta bersama, memang di sini tidak ada akad kerjasama. Akan tapi suami istri ya, ada modal itu, istri modal ngasih, suami modal numpuk gitu dari barang-barang, dan semua saling menyadari. Maka di sini tidak bisa dijelaskan berapa persen milik suami, berapa persen milik istri. Yang jelas ini milik bersama. Maka ketahuilah, agama mengajarkan di situ namanya akad damai. Ya damai, dibagi dua atau seperti sebagaimana semestinya, sepertiga, damai. Dan jangan mengejar yang namanya dunia, lalu kita dolim kepada istri yang telah meninggal dan seterusnya. Baik, setelah terbukti misalnya separuh miliknya sang suami, separuh milik sang istri, karena istri tidak punya anak, maka sang istri yang tidak punya anak, maka ketahuilah yang mewarisi selain daripada suami, maka adalah benar adalah saudara-saudaranya tadi. Jika di situ ada saudara laki-laki, maka setelah diambil oleh sang suami separuh, maka selebihnya harta sang istri diberikan kepada pamannya kalau ada laki-laki, dan itu yang akan menghabiskannya. Tapi kalau seorang istri punya anak, tertutup pamannya, tidak mendapatkan apa-apa. Baik, seperti itu. Maka kalau memang ada pembagian waris seperti itu, hendaknya didatangkan ustadz yang bijak untuk menjadi penengah. Karena apa? Kalau yang namanya warisan itu yang gede syaitannya, bukan hartanya, kadang urusan rebutan tikar saja berantem, na'udzubillah. Maka jangan sampai ada di rumah kita orang rebutan waris. Rebutan waris adalah macam kejahatan terkumpul di dalamnya. Durhaka ke orang tua, dolim kepada saudara, mengambil, menyakiti saudara, mengambil harta orang lain yang haram. Masya Allah, mengerikan. Seperti itu insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Afwan, ini karena akan masa ada waktu, kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari Tito dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya tentang tahajud. Apa? Sholat tahajud. Misal 11 rakaat. Apakah setiap 2 rakaat selesai salam, kita langsung berdiri atau berzikir atau berdoa? Bagaimana tata cara yang dianjurkan? Mohon penjelasannya. Sholat tahajud tidak ada bilangannya. Kalau Anda ingin melakukan sholat 11 rakaat, tentunya di situ ada witirnya. Apakah Anda jadikan 11 rakaat witir semuanya? Di dalamnya adalah makna tahajud. Sebab tahajud adalah intinya melakukan sholat setelah Anda terlelap dalam tidur, Anda terbangun melakukan sholat, jadilah tahajud. Kalau ternyata yang Anda jadikan witir 11 rakaat seperti kebiasaan Nabi, Anda bangun melakukan sholat witir 2, 2, 2, 1, 11 rakaat sah. Atau 2 tahajud, 2 hajat, 2 istikharah, 2 lalu sisanya witir, sah-sah saja. Pertanyaannya, apakah setiap 2 rakaat doa? Enggak ada aturannya, enggak ada aturannya. Anda bebas. Setiap setelah 2 rakaat Anda berdoa boleh. Atau Anda selesaikan langsung, selesaikan 11 rakaat baru nanti berdoa boleh. Enggak ada ketentuannya. Jadi suka-suka. Kalau Anda rindu duduk di Kabul, ya banyak doa juga. Setelah 2 rakaat minta, 2 rakaat minta, boleh-boleh saja. Tidak ada ketentuannya. Yang penting istiqomah dalam ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, suami saya mengucapkan talak melalui WA dan dia mengusir saya dari rumah. Apakah yang harus saya lakukan, Buya? Berdosakah saya jika tinggal di rumah orang tua selama masa iddah? Dan baik, apakah selama masa iddah suami tidak wajib memberi nafkah lagi kepada saya? Mohon pencerahannya, Buya. Cerai lewat WA. Ulama mengatakan bahwa seorang suami yang mencerai istrinya melalui surat, WA itu kan surat modern ya, dalam bahasa fikih dulu pakai surat. Kalau mencerai melalui surat, itu namanya cerai kinayah. Tidak akan jatuh cerai kecuali sang suami memang niat mencerai. Seorang suami menulis surat, istriku engkau aku cerai, dibaca oleh sang istri, tidak jatuh cerai kecuali memang dia niat. Karena surat adalah kinayah, bukan sharih. Kecuali suratnya bunyinya begini, jika kamu membaca surat ini maka kamu tercerai. Maka kalau istri baca, jadilah cerai, bukan karena omongannya, karena istrinya membaca, beda. Ini masalah fikihnya. Jelas ya? Istriku, jika kamu baca WA ini, kamu terceraikan. Kalau istri yang baca beneran, jatuhlah cerai. Tapi kalau istrinya cerdas, orang lain suruh baca, enggak jatuh cerai. Alhamdulillah. Baik, sekarang balik pertanyaan. Anggap saja suami mengatakan, engkau aku cerai. Tidak akan jatuh cerai, kecuali ditanya dulu suaminya, niatmu apa? Ya, ya khilaf. Biasanya gitu biasa. Ah ya udah. Kalau niatnya mencerai, jatuh cerai. Kemudian anggap saja dia niat mencerai. Lalu kemanakah wanita itu hendak pergi? Ketahuilah bahwa jika wanita sudah dicerai, dia boleh pergi ke rumah orang tuanya. Dia boleh pergi orang tuanya. Akan tapi bagi wanita yang masih ditolak, talak raj'i, tolak itu ada dua. Namanya talak raj'i sama talak bain. Talak raj'i itu adalah talak satu dan dua yang dijatuhkan seorang suami. Talak bain itu adalah istri yang membayar untuk dicerai. Atau talak tiga itu bain kubro. Jadi kalau talak raj'i masih bisa rujuk dalam iddah, seorang suami mencerai istrinya, talak yang pertama itu raj'i. Atau nikah apa balik lagi talak yang kedua namanya raj'i. Kalau wanita dalam talak raj'i, iddah talak raj'i, menanti dalam talak raj'i, selagi masih dalam iddahnya, dia punya hak tinggal di rumah suaminya. Dan suami wajib memberi nafkah. Dan dia boleh dandan. Barangkali suaminya batalin bisa rujuk kembali. Coba. Masih bisa di rumah itu. Baik ya. Karena tolaknya tolak satu. Dan dua. Tapi kalau tolak bain. Perempuan yang minta cerai. Dengan khuluk tadi membayar. Atau seorang laki-laki naudzubillah mencerai istrinya dengan tolak tiga, namanya bain kubro, maka sang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga enggak boleh tinggal. Sudah enggak boleh, enggak ada harapan kembali itu. Enggak boleh tinggal di situ. Dan tidak wajib diberi nafkah kecuali istri dalam keadaan hamil. Berarti anaknya siapa itu? Anaknya suami. Maka sang suami saat itu wajib memberi nafkah karena kehamilannya. Seperti itulah kisahnya. Semoga Allah menjauhkan dari perceraian. Jangan gampang-gampang cerai. Nyesal adanya nanti. Cerai itu adalah guyonannya aja. Jadi. Lagi ya. Guyonannya jadi, seriusnya adalah jadi. Semoga Allah menjaga rumah tangga semua yang telah menikah. Yang cekcok jadi indah. Yang belum menikah cepat menikah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, afwan Budi, karena masih ada waktu, kembali kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz, pertanyaan melanjutkan pertanyaan yang pertama dari sosial media tadi berkenaan dengan sholat subuh. Pertanyaannya sudah terjawab. Yang selanjutnya, kalau misalkan kebetulan saya berprofesi yang mengharuskan saya di jalan, misal saya berangkat dari Semarang itu jam 1. Jam 1 lebih 15. Kemudian sampai di Cirebon itu sekitar jam 5 sore karena menggunakan kereta. 5 sore. Iya. Kebetulan saya berprofesi di situ yang mengharuskan saya di jalan. Ada pertanyaan. Yang pertama, kalau misalkan saya jamak di sana dengan sholat asar, apakah harus dijamak dengan sholat asar di sana di Semarang dengan sholat zuhur? Apakah saya sholat zuhur di sana kemudian sholat asarnya di sini dengan pertimbangan kalau misalkan kereta itu tidak telat, kalau misalnya kereta itu mengalami keterlambatan, ya mungkin sudah masuk waktu maghrib. Kemudian yang kedua, kalau misalkan di stasiun Tegal, misalkan kebetulan pas waktu sholat asar, sedangkan pemberhentian di situ keretanya sekitar 10 menit sampai, ya 5 menit sampai 10 menit, kita sholat asar di sana dengan kondisi yang terburu-buru, apakah lebih baik di jamak, apakah sholat asar di stasiun Cirebon? Baik. Terima kasih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab, Anda bisa lihat video singkat 5 kali berapa yang sekaligus itu penjabaran daripada buku kecil solusi sholat di atas tol dan jalan macet. Itu semuanya dibahas. Baik, akan kami jawab. Jika Anda dari Semarang pukul 1, berarti sudah masuk waktu zuhur. Anda ingin ke Cirebon, tentunya Anda sholat zuhur di Semarang. Dan dalam prediksi Anda, asar pun masih dapat di Cirebon. Kan begitu, tapi bisa saja kereta terlambat lalu hilanglah asar, berantakanlah nanti. Baik, bagaimana? Apakah boleh menjamak waktu masih berada rumah Semarang ya? Anggap saja, rumah Semarang. Dalam hal ini ada kemudahan dari para ulama. Kami hadirkan pendapat para ulama. Anda boleh menjamak tapi tidak mengkosor. Di rumah Anda sebelum berangkat, jika ada dugaan bahwasanya khawatir asarnya nanti Anda tidak dapat. Jelas? Anda boleh menjamak di rumah, sholat duhur sekaligus sholat asar. Kapan itu? Jika Anda menduga atau khawatir ngepres bahwasanya nanti di Cirebon ketinggalan keretanya enggak anu, malah saya tidak karu-karuan sholatnya. Anda boleh menjamak dan sah, tidak ada masalah menjamak seperti itu. Baik, kemudian jika Anda memilih, Anda sholat duhur sendiri, sholat duhur 4 rakaat, setelah itu Anda di perjalanan, kemudian Anda di Tegal, Anda bisa mampir, boleh, enggak ada masalah, tapi dengan catatan, jangan spekulasi, yang penting enak lega, dari awal pun lebih enak. Anda lebih tenang di rumah, sholat 4 rakaat, setelah itu Anda tidak mikir apa-apa, tinggal dikir, sama mikir ngitung duit. Baik. Tapi kalau sudah nanti, ngapain sholat, ngantri kamar mandi, kereta jalan, berantakan semuanya. Ayo, mau apa? Ada kemudahan, jangan dipersulit urusan ibadah. Nanti malah sholatnya dijamin tidak khusyuk. Kereta sebelah yang jalan. Mau apa? Baik. Dan jika Anda betul sholat di Tegal, Anda boleh mengkosor tanpa jamak. 2 rakaat saja asarnya. Selesai. Ada kemudahan. Baik ya. Bahkan saya kasih gambaran sebaliknya. Anda akan tinggal di Cirebon atau rumah Anda Cirebon. Anda dari Semarang. Berangkat jam 11. Zuhur atau belum? Belum zuhur. Maka terus Anda melakukan perjalanan. Sampai di rumah. Sholat zuhur sama asarnya. Enggak usah khawatir. Apakah jamak? Enggak ada jamak. Anda sampai di rumah. Lalu zuhur saya gimana? Anda mengkodok zuhur di rumah, tapi tidak dosa Anda mengkodoknya. Kenapa? Anda waktu meninggalkan zuhur dalam keadaan punya uzur di perjalanan. Tenang saja sampai di rumah enak, anak-anak dibaringin, tas-tas diringin, baru Anda sholat zuhur 4 rakaat di rumah, kemudian sholat asar. Asarnya di waktu, karena asar jam 3 itu Cirebon. Apa jam 4? Kemudian duhurnya bagaimana? Duhurnya kodok. Tapi ini nama apa? Kodok bila ithim, kata ulama. Kodok tapi enggak dosa. Dengan ilmu semuanya mudah. Baik. Tapi jangan dikosor sudah sampai di rumah di sini. Kalau baik. Satu wallahu a'lam bissawab. Satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya berkenaan dengan rezeki yang haram dan halal, ketika bekerja di bank syariah, apakah gaji yang saya terima termasuk ke dalam sebagian unsurnya apa? Itu haram? Apa itu? Bank syariah. Iya, apa yang di sebelumnya pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana tadi? Apakah gaji yang saya terima baik. Termasuk ke dalam unsur rezeki yang haram? Karena beberapa orang mengatakan kalau bank walaupun syariah itu mengandung riba. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank syariah adalah upaya dari hamba yang beriman untuk mengeluarkan orang dari riba. Namanya juga bank syariah. Tentunya untuk menghindar dari riba. Kalau masih ada sisa-sisa riba dan sebagainya, ketahuilah, bank syariah sering kami buat contoh seperti bayi yang kita nanti kelahirannya. Selama ini kita terus di bank-bank yang dengan riba, kita menanti lahirnya bank syariah. Tak tanya betul lahir bank syariah, tapi cacat. Kita bunuh? Ya ndak dong. Kita sempurnakan. Maka jangan digembosi. Jangan diprovokasi orang untuk meninggalkan bank syariat. Justru, yuk kita sempurnakan. Kenapa kok susah berkembang? Karena umat yang beriman tidak menitipkan uangnya di bank syariat. Sehingga gak cepat gede. Fasilitasnya jadi serba kurang. Kalau ada kekurangan transaksinya, itu tugas para ulama. Dan yang ngurusi bank hendaknya harus koordinasi dengan ulama dan dengan penuh keinsyafan menyempurnakan. Tentu ada kekurangan di dalamnya, tapi telah banyak yang dirubah transaksinya itu, banyak yang disyariatkannya. Dan jangan sekali-kali berkata bahwasanya bank syariah sama dengan bank konvensional, berarti seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi, orang yang mengatakan innamal bai'u mithlu riba, enggak ada bedanya antara jual beli dengan ngambil riba, sama-sama cari keuntungan. Ingat, kalau ada kekurangannya, tentu ada banyak kekurangannya. Pernah kami sampaikan juga beberapa hal kekurangan di bank syariat. Akan tapi secara umum, bank syariah sudah berupaya untuk mensyariatkan transaksi-transaksi. Kemudian pertanyaannya, gaji Anda adalah halal? Dan tidak usah khawatir, dan Anda harus berjuang serius. Tentunya Anda harus meyakini bahwa itu adalah perjuangan. Perjuangan. Dan kami himbau kepada bank syariah sendiri juga, harus membuat banyak pembenahan, termasuk di saat merekrut karyawan. Tentunya jangan hanya asal karyawan, sebab bisa jadi masalah. Karyawannya adalah alumni konvensional, sehingga diletakkan di tempat yang bisa, yang seharusnya dia menjelaskan dengan syar'i, cuman dia belum punya pengalaman masalah ilmu syariat. Akhirnya bahasa transaksinya masih bahasa konvensional, akhirnya tetap masuk wilayah haram, padahal di situ ada istilah murabahah dan seterusnya. Baik, jadi jangan bekerja kecuali diberi bekal, ada pembekalan, pelatihan, sehingga anak-anak yang dari konvensional yang hijrah kepada bank syariah, dia bisa berbahasa dengan bahasa syariat. Dan harus kita dukung. Harus kita dukung. Anda harus punya iman di sini, dukung. Kalau tidak Anda yang mendukung sebagai orang beriman, siapa? Anda harus menjerit, menangis jika ternyata Anda masih menitipkan uang bukan di bank syariat. Anda harus menangis. Saya tidak ada urusannya, al-bahjah tidak, bukan ini, saya digaji sama bank syariat, tidak ada bank syariat. Ini kebenaran, hak. Dan memang begitu, kita upaya, dari dulu kita merindukan bank syariat. Kalau ada kekurangan, ada cacatnya, itulah tugas kita bersama untuk menyempurnakannya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Bismillah. Ada yang meninggal? Semoga Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat yang ditinggal, diberi ketabahan, kesabaran, dan semua yang meninggal dari keluarga kita, orang tua kita, diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Jangan lupa Maulid Nabi, Malam Cinta Rasul di alun-alun sini, tanggal 24 Rabiul Tsani atau tanggal 31 Desember 2018. Maulid Akbar di Buyut hari Ahad pagi setelah majlis di pusat tentunya. 29 Rabiul Tsani atau 6 Januari. Pendaftaran sanlat bagi para orang tua yang ingin memperkenalkan, bukan ingin memondokkan. Bukan ingin memondokkan, ingin memperkenalkan putra-putrinya ke pesantren. Barangkali nanti menjadi orang kaya, jadi donatur pondok, orang berjasa untuk di pondok. Kenalkan putra-putri Anda ke pondok. Ada santri kilat, dan kita hadirkan singkat, namanya kilat singkat, hanya beberapa hari saja. Paling tidak hatinya terikat dengan pesantren, sehingga kalau nanti dewasa dan sukses, dia punya hati di pondok. Dibuka 23 Rabiul Awal atau tanggal 1 Desember sampai 20 Desember. Dan kuota terbatas. Usia SD ada usia SMA, sangat terbatas. Kita hanya nerima beberapa belas saja atau puluh saja, sedikit sekali, karena takut gak bisa melayani, karena tempatnya juga tidak ada di sana. Pendaftaran santri tafakuh yang mencetak jadi ustadz ulama, tafakuh namanya, atau pesantren salaf, yang hanya belajar ilmu agama, ilmu agama, ilmu agama, sudah dibuka pendaftarannya, sampai tanggal 27 Jumatil Akhir, sampai 4 Maret nanti. Gelombang pertama. Gelombang kedua adalah 12 Maret, atau 5 Rajab, 12 Maret, sampai 11 Juni, atau 7 Syawal. Pendaftaran boleh melalui WA di 085-248-200998. Program tahfidz menghafal Al-Quran di usia dini, usia 8 sampai 12 tahun. Pendaftaran juga sudah dibuka 7 Jumatil Awal atau 1 Februari, oh belum berarti. Sampai dengan 31 Mei, insyaAllah. Syaratnya adalah umur antara 8 sampai 12 tahun. Bagi putra bapak ibu yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah formal, kita juga membuat program formal untuk mencetak profesional-profesional yang takut kepada Allah, yang bakal membahagiakan orang tuanya insyaAllah di dunia dan di akhirat. Ada program SD, SMP, SMA, sudah didaftar semua, sudah dibuka. Dan sengaja pendaftarannya di awal, penerimaannya di awal waktu, sebelum yang lain dibuka, dengan harapan kalau mereka nanti tidak diterima di Al-Bahjah, masih ada kesempatan untuk mendaftar di sekolah-sekolah yang lainnya. Dan juga di SMP Cianjur, SMP Darul Hasan Al-Bahjah Cianjur, dan juga SMP Batam, kemudian SMP Kubatam, dan juga SMP di Tulungagung. Bagi yang ingin bergabung dengan program-program perjuangan di Al-Bahjah, bisa berjuang dengan apapun yang Anda miliki. Mungkin Anda punya tenaga, punya keahlian, teknisi radio atau apa, penyiar radio, penyiar televisi, atau apa saja, kameramen, punya keahlian apa saja, silakan Anda bisa bergabung di sini. Kita perlu tenaga-tenaga yang rindu kepada Allah, berjuang bersama-sama. Arsitek atau apa saja. Atau Anda termasuk orang yang punya harta, boleh Anda dermakan harta Anda, jika Anda jauh, melalui transfer ke Bank Syariah Mandiri 7204292, 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Dan juga infak untuk bencana alam, Anda bisa juga berderma ke rekening, nanti akan disalurkan Bank Muamalah di rekening 13901231123. Ini saja insyaAllah. Apa ini? Al-Bahjah untuk kesempurnaan televisi perlu alat. Bermacam-macam alat kesempurnaan TV Al-Bahjah TV. Dan program pengembangan televisi dan yang lainnya. Peralatan-peralatan. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyempurnakan ini. Ini ada yang berapa puluhan juta ini ya. Ada sampai kurang lebihnya 130, 150 juta. Tentunya ada yang alat hanya 20 juta, 30 juta, 15 juta dan sebagainya. Sengaja kami hadirkan di sini untuk bahan doa para ibu bapak. Jadi nanti malam tolong sholat dua rakaat khusus. Setelah itu mintalah kepada Allah, ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa berjuang untuk menyempurnakan program ini, kamera. Kita perlu server, komputer, kamera, dan seterusnya. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wangsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah yang Maha Kasih, ya Allah yang Maha Tahu tentang keadaan kami. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami datang ke tempat ini karena kami rindu, ya Allah, untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Ya Allah, maka kami mohon mudahkan jalan kami menuju kepada-Mu, ya Allah. Mudahkan jalan kami menuju keridhaan-Mu, ya Allah. Mudahkan jalan kami menuju surga-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari tertipu dengan dunia ini, ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mudahkan kami melakukan kebaikan, ya Allah. Dengan anggota tubuh kami, dengan harta kami, dengan hati kami, ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni segala dosa kami, ya Allah. Ya Allah, segala dosa kami. Mata kami pernah kami gunakan untuk melihat yang haram. Dan setiap haram yang kami lakukan menjadi kami tersendat untuk sampai kepada-Mu, ya Allah. Telinga kami pernah mendengar yang haram. Anggota tubuh kami, ya Allah, pernah kami gunakan untuk melakukan yang haram. Setiap haram menjauhkan kami dari-Mu. Maka kami mohon ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Ampuni, dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan dan pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka kelak untuk mendapatkan pasangan-pasangan, orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dengan keturunan yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, dari semua yang hadir ini, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang hadir, yang mendengar suara ini, baik yang di masjid, di luar masjid, di jalan-jalan, di alun-alun, di sana, ya Allah, yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari meninggalkan salat. Dan kami mohon, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Dan jadikan dia sehari menjadi ahli salat. Jauhkan kami dan mereka dari minuman keras. Jauhkan kami dan mereka dari judi. Jika ada di antara yang mendengar suara ini hamba-Mu yang pernah mabuk, pernah berjudi, kami mohon ampuni mereka. Berikan kesadaran, ya Allah. Lapangkan rezeki yang halal, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir atau yang mendengar suara ini, ya Allah, ada hamba-Mu yang pernah punya masa lalu kelam, pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah, ampuni mereka. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhinakan. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah, sehingga kami tidak perlu mengambil yang haram. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang di masjid ini segala kebaikan, ya Allah, dan ketulusan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami keikhlasan dan ketulusan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu, ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أكسيه من ما أحمد أسلل وبإله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته